Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin fi an-nar. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kita masuk pada pasal berikutnya dari tarikh al-khulafa dan kita masih pada khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Faslun fi ma waqa'a min al-ahdathi zaman khilafatihi radhiyallahu taala anhu. Pasal tentang apa yang terjadi dari kejadian-kejadian di zaman khilafah beliau radhiyallahu taala anhu, yakni khilafah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Qala al-muallif huwa al-imam as-Suyuti rahimahullah, walladhi waqa'a fi ayyamihi min al-umur al-kibar. Kata beliau, di antara apa yang terjadi di hari-hari beliau, yakni di zaman khilafah beliau, sekian perkara yang besar. Pertama, tanfiz jaish Usama. Memberangkatkan tentara Usama. Yang kedua, qitalu ahli riddah. Perang melawan orang-orang murtad. Wa mani'iz zakah, dan para penolak-penolak zakat. Dan juga kejadian perang melawan Musailamah Al-Kadzab dan pengikut-pengikutnya. Dan termasuk kejadian di zaman beliau yang besar adalah jam'ul Qur'an, dikumpulkannya Al-Qur'an. Akhraj al-Isma'ili an Umar radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Al-Isma'ili dari Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam irtadda man irtadda min al-Arab." Ketika diwafatkan Rasulullah sallam, murtadlah beberapa suku-suku Arab dari Islam. Wa qalu, mereka berkata, "Nusalli wa la nuzakki." Kami salat tapi kami tidak mau zakat. Alasan mereka, kami tidak akan membayar zakat kepada orang yang dalam keadaan kami tidak yakin. Adapun Rasulullah SAW, sudah jelas beliau Rasulullah SAW. Maka kami tenteram dengan salawatnya Rasulullah SAW. Bukankah Allah berfirman, Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Ini takwil ya, bukan dalil. Artinya bukan dalil yang bisa diterima, tapi mentakwilkan ayat. Ayat itu berbunyi, khud min amwalihim sadaqatan. Ambil dari mereka sedekah. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Engkau sucikan mereka, engkau bersihkan mereka. Yani zakat ini akan membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Wasalli alaihim. Dan doakan mereka dengan salawat. Inna salataka sakanun lahum. Sesungguhnya salawatmu kepada siapa itu? Pada Rasulullah SAW. Inna salataka salawatmu sakanun lahum. Menenteramkan mereka. Menjadi sakinah. Jadi tenteram. Dengan salawatmu. Orang-orang Arab ini, Arab dalam artian A'rab, ini suku-suku Badui, berkata dengan kebodohan mereka, kami gak akan bayar zakat pada orang yang salawatnya tidak mententeramkan kami. Bukankah Allah berfirman, ya Rasulullah, doakan mereka dengan salawat karena doamu menenteramkan mereka. Adapun selain Nabi, kami gak tentram dengan salawatnya Abu Bakar, dengan salawatnya petugas zakat, dengan salawatnya. Maka kami gak mau bayar zakat. Hadza barakallahu fikum ta'wil batil. Alasan yang tidak bisa diterima. Karena intinya adalah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu zakat. Adapun didoakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup, itu fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW wafat, maka doa mereka juga fadilah. Walaupun tidak setinggi fadilah doanya Rasulullah, tetapi itu tambahan kebaikan. Yang namanya doa, tambahan kebaikan. Adapun intinya engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati perintahnya. Baik, kembali kepada hadis. Kata Umar Ibn Khattab menceritakan, setelah Rasulullah wafat, muncul orang-orang murtad dari kalangan Arab Badui. Mereka berkata, nusalli wa la nuzakki. Kami akan salat tapi kami tidak mau zakat. Fa'ataitu Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Kata Umar, aku datangi Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Faqultu ya khalifata Rasulillah. Aku katakan pada Abu Bakar, wahai khalifah pengganti Rasulullah, ta'allafin nas. Sikapilah mereka dengan baik. Irfaq bihim. Ya khalifah Rasulullah, bersikap lembutlah terhadap mereka. Fa innahum bimanzilatil wahsy, karena mereka itu kedudukannya seperti binatang liar. Wuhush, binatang liar. Artinya mereka ini Badui, orang-orang liar ini, kalau disikapi dengan baik, dengan lembut, akan jinak. Maka Abu Bakar menjawab. Lihat jawabannya radhiyallahu ta'ala anhu. Rajautu nusrataka waji'tani bikhudlanik. Aku berharap mendapatkan pertolonganmu. Ternyata engkau datang kepadaku dengan melemahkan. Khudlan adalah sesuatu yang sebaliknya dari menolong. Apa kira-kira yang tepat terjemahannya? Khudlan adalah tidak mau membantu, tidak mau menolong. Enam. Seperti dalam hadis, la yadurruhum man khadalahum. La yadurruhum man khadalahum. Khadala artinya mengacuhkan, tidak menolong. Aku berharap mendapatkan pertolonganmu, ternyata engkau justru sebaliknya, malah menggembosi. Kurang lebih demikian maknanya. Jabbaran fil jahiliyah, khawaran fil Islam. Apakah engkau pemberani di dalam jahiliyah, di masa-masa jahiliyah, tetapi engkau lemah di masa Islam? Dalam riwayat disebutkan suja'un fil jahiliyah wa jabanun fil Islam. Engkau pemberani di zaman jahiliyah, kemudian menjadi penakut di zaman Islam. Bima da'asaitu an ata'allafahum. Kira-kira dengan apa yang kita bisa untuk mentaklif kulub mereka, menjinakkan hati mereka dengan syair-syair muftahil yang dibuat-buat. Ini bukan sebenarnya, syair itu biasanya kata-katanya berlebihan atau kata-katanya dibuat-buat, tidak asli. Apakah dengan syair yang dibuat-buat? Au bi sihrin muftara, atau dengan sihir yang diada-adakan? Hayhat, hayhat. Tidak mungkin, tidak mungkin. Hayhat ay ba'udat, ba'udat. Jauh, jauh, tidak mungkin. Madan Nabi sallallahu alaihi wasallam wan qata'al wahyu. Nabi telah lewat, wahyu telah terputus. Wallahi la ujahidannahum mastamsaka sayfi yadi. Sungguh demi Allah, aku akan berjihad melawan mereka selama pedang masih melekat di tanganku. Ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu yang hazim, yang tekadnya kuat. Wa in mana'uni iqalan, walaupun mereka tidak mau membayar iqal, tali yang dipakai untuk mengikat unta. Artinya walaupun zakatnya tidak bernilai, walaupun zakatnya sangat kecil, senilai seutas tali pun, aku akan perangi. Karena peperangan tersebut bukan karena nilai zakat yang kita terima, tetapi karena perbuatan mereka merupakan riddah. Siapa yang berkata aku tidak mau terima rukun dari rukun-rukun Islam, maka dia kafir. Ini juhud. Bukan orang yang meninggalkan karena sesuatu hal. Bukan. Tetapi juhudan. Saya tidak mau. Mau apa? Walaupun Allah perintahkan, walaupun Nabi perintahkan, saya tidak mau. Ini kafir, barakallahu fikum. Maka Abu Bakar melihatnya dari sisi itu, bahwa ini adalah riddah, ini adalah kufur, dengan sengaja-sengaja juhudan menentang rukun dari rukun-rukun Islam, yaitu zakat. Maka tidak bisa yata'allaf qulub dengan ta'lif, tidak bisa dengan berbagai macam kelembutan, tidak. Hukum riddah adalah dipaksa mereka untuk kembali ke dalam Islam yang namanya istitabah. Istitabah diminta taubat, dikasih waktu 3 hari. Wa intab, wa illa, kalau dia mau taubat, kalau tidak duribat unuq. Itu hukum riddah. Tetapi karena ini banyak satu suku, bahkan beberapa suku, di antaranya suku Banu Hanifah, maka tentunya diperangi. Maka beliau menyatakan, wallahi la uqatilannahum, demi Allah aku perangi mereka, walaupun mereka tidak membayarkan seutas tali pun. Dalam riwayat, inaqan. Kalau inaq, anak unta. Walaupun anak unta. Qala Umar, berkata Umar, fawajadtuhu fi dhalik amdha minni wa ahzam. Aku lihat beliau dalam masalah tersebut, amdha wa ahzam minni, lebih tajam dariku dan lebih kuat tekadnya dariku. Ahzam dari kata hazim. Hazim orang yang bertekad kuat. Ahzam isim tafdilnya. Sedangkan ambo tajam. Seperti kata pepatah, alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila amdha minal asa. Ambo. Bukankah pedang akan turun derajatnya kalau dikatakan lebih tajam dari kayu? Wah, ini pedang bagus, ini lebih tajam dari kayu. Pujian atau cercaan? Cercaan. Sayf itu akan jatuh nilainya kalau dikatakan lebih tajam dari kayu. Mengapa pembandingnya rendah sekali? Asy-syahid dalam syair ini dikatakan ambo. Kata Umar, fawajadtuhu fi dzalika amdha minni wa ahzam. Ternyata aku dapati dia lebih tajam dan lebih tekad, lebih kuat tekadnya daripada aku. Wa adaban nas ala umurin hanat ala katsirin min mu'natihim hina wallaituhum. Dan berarti mendidik manusia atas perkara-perkara yang hanat ala katsirin min mu'natihim, perkara-perkara yang tadinya dianggap enteng atas kebanyakan dari manusia ketika aku menjadi wali. Artinya ketika Umar menjadi khalifah, masyarakat sudah terdidik oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Artinya Umar mendapatkan kebaikannya, yaitu masyarakat terbimbing, terdidik oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, padahal cuma 2 tahun. Wa akhraja Abu al-Qasim al-Baghawi, diriwayatkan pula dari Abu al-Qasim al-Baghawi dan Abu Bakar Asy-Syafi'i, fi fawaidihi, dalam faedah fawaid beliau, dan juga Ibnu Asakir dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat lamma tuwfiya Rasulullah sallam isra'abban nifaq. Ketika Rasulullah wafat, isra'abban nifaq. Isra'ab artinya kalau menyerap itu apa namanya? Merambah ke dalam Islam. Penyakit nifaq. Merembes ya. Merembes ke dalam Islam penyakit nifaq. Ini ke dalam kaum muslimin. Wartaddatil Arab, dan beberapa suku-suku Arab murtad. Wanhazatil Ansar. Falau nazala bil jibalir rasiyati ma nazal bi abi laha boha. Kalau saja turun fitnah-fitnah tersebut pada gunung-gunung yang rasiat, yang kokoh, seperti yang turun pada ayahku, niscaya gunung-gunung itu akan runtuh. Masya Allah. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu memegang tampuk pimpinan sebagai khalifah, apa yang dihadapinya? Perkara-perkara besar. Disebutkan isra'ab bin nifaq, merambah masuk penyakit nifaq. Sebagian suku-suku Arab murtad. Orang Ansar ingin memisahkan diri sebelum Abu Bakar memegang pimpinan. Ketika di Saqifah, apa kata orang-orang Ansar? Sesungguhnya bukan orang-orang Ansar. Beberapa orang dari Ansar berkata, minna amir wa minkum amir. Ansar pemimpin sendiri, kalian pemimpin sendiri. In haza itu memisah. Kata Umar, tidak bisa. Kata Abu Bakar Siddiq, tidak. Rasulullah SAW bersabda, disampaikan hadis-hadis tentang pemimpin dari Quraisy. Ikhwani fillah na'azukumullah, belum lagi tentang tentara Usamah yang sudah dikirimkan oleh Rasulullah SAW tetapi belum jauh. Ketika Rasulullah SAW wafat, mereka balik. Artinya, sikap orang-orang kafir dari Romawi dan Persia mendengar Rasulullah wafat, itu pun merupakan ujian berat bagi Abu Bakar. Kata beliau, kata Aisyah, sungguh kalau saja perkara itu menimpa gunung yang kokoh, laha dhaha, akan meruntuhkannya. Famakhtalafu fi nuqtatin illa tara abi bifana'iha wa fadliha. Ternyata tidaklah mereka berselisih dalam satu perkara pun, satu nuqtah, satu titik, satu poin, kecuali tara abi bifana'iha, kecuali abi tara bifana'iha. Tara, terbang untuk memadamkannya, terbang untuk menyelesaikannya. Fana, menghilangkannya. Qalu aina yadfanun Nabi SAW? Di mana dikuburkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Qalu, mereka bertanya, aina yadfinun Nabi? Mau dikuburkan di mana ini Nabi? Fama wajadna inda ahadin min dalika ilma. Saat itu tidak ada seorang pun yang memiliki ilmu mau dikuburkan di mana, kecuali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, ma min nabiyyin yuqbad illa dufina tahta magja'ihi alladhi mata fihi. Tidaklah seorang nabi pun diwafatkan kecuali beliau dikuburkan di tempat di mana beliau berbaring, di tempat di mana beliau wafat. Tadinya berselisih, di sini saja, di sana saja, di sini saja, selesai dengan hadis yang diucapkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka dikuburkan di mana nabi meninggal, yaitu di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat ikhtalafu fi mirasih. Mereka berselisih lagi tentang warisan. Warisan. Fama wajadu inda ahadin min dalika ilma. Juga tidak ada mereka yang memiliki ilmu. Artinya masalah ini saja. Faqala Abu Bakr, maka Abu Bakar berkata, sami'tu Rasulullah sallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallam yaqul, inna ma'syaral anbiya la nuwarris ma taraknahu sadaqah. Kami para anbiya tidak mewariskan apa yang ditinggalkan adalah sedekah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Sesuai dengan hadis-hadis yang sahih juga dari sahabat yang lain tentang bahwa Nabi SAW tidak mewariskan dinaran wala dirhaman. Walakin warasu al-ilm. Para anbiya tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Tetapi mereka warasul ilm, mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadahu bihadin wafir. Siapa yang mendapatkannya, siapa yang mengambilnya, maka dia mengambil bagian yang terbanyak. Baik, berarti Nabi tidak mewariskan. Ini yang kemudian orang-orang yang bukan sahabat, bukan ahlil bait, hanya mengaku-ngaku cinta kepada ahlil bait tetapi dusta, mereka yang marah. Padahal ahlil baitnya tidak marah. Tetapi ada riwayat meminta, ada sahih sebagaimana diriwayatkan di sini, berselisih para sahabat. Bagaimana warisan? Bukankah? Iya. Tetapi bukan marah. Ketika disampaikan hadis, mereka berkata, sami'na wa ata'na. Kata Nabi, bahwa Nabi tidak mewariskan dinar wala dirham. Ma taraknahu sadaqah. Apa yang kami tinggalkan adalah sadaqah. Maka semua warisan Rasulullah SAW diberikan kepada Baitul Mal, dimasukkan ke Baitul Mal sebagai sadaqah. Tetapi jangan lupa, Amirul Mukminin, Khalifatul Rasulillah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah orang yang bijak dan mencintai ahlil bait. Maka dia menyatakan untuk urusan kebutuhan ahlil bait dijamin dari negara. Kenapa marah-marah? Hadis diterapkan, ahlil bait tidak disia-siakan. Hadis diterapkan, tetapi ahlul bait tidak diterlantarkan, dijamin. Walhamdulillah rabbil alamin. Tetapi Syiah Rafidhah memang aliran kebencian dan aliran kedengkian, sehingga mereka menghembuskan kedengkian kemarahan bahwasanya mereka mendolimi ahlul bait, tidak dikasih warisan, mereka diterlantarkan. Kadzab. Kadzabun asyir. Pendusta lagi jahat. Itu Syiah Rafidhah. Ahlul bait alhamdulillah tidak disia-siakan. Walaupun hadis tetap diterapkan, yaitu inna ma'syaral anbiya la nuwarits ma taraknahu sadaqah. Kami para nabi tidak mewariskan adapun yang kami tinggalkan sebagai sadaqah. Qala al-Asma'i rahimahullah, al-hayd adalah al-kasr lil-azm. wal isra'abab adalah raf ar-ra'si, mengangkat kepala. Apa mengangkat kepala? Muncul, nongol. Enam. Saya katakan bahwa itu dalam merembes karena dalam bahasa Arab semua yang asal katanya sama, kata Ibnul Qayyim, ada keterkaitan makna. Ini asal katanya syariba, yashrab, menyerap air. Enam. Tidak bertentangan antara masuknya nifaq dengan munculnya nifaq. Kilahuma wahid. Qala ba'dul ulama, wa hadha awwal ikhtilafin waqa'a baina sahabah. Perkara dikuburkan di mana, perkara warisan Rasulullah SAW, ini ikhtilaf pertama terjadi setelah Rasulullah SAW wafat. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, tidak ada khilaf. Karena keputusannya di dalam ucapan Nabi, di tangan Rasulullah SAW. Rasulullah berbicara, selesai. Tetapi ketika tidak ada Rasulullah SAW, apa yang menyelesaikan? Yang menyelesaikan hadis dari Rasulullah SAW. Maka ketika Abu Bakar mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, selesai. Semua para sahabat berkata, sami'na wa ata'na, termasuk ahlul bait. Hadza awwal ikhtilafin waqa'a bainas sahabah. Kata para ulama, ini adalah awal pertama perselisihan di kalangan para sahabat. Faqala ba'dhuhum nadfinuhu bi Makkah. Sebagian mereka berkata, kita kubur di Makkah, tempat kelahiran beliau. Wulida biha. Beliau dilahirkan di sana. Waqala akharun, berkata yang lain, bal bi masjidihi, bahkan dikuburkan di masjidnya. Dianggap tempat mulia masjid itu. Waqala akharun, bal bil baqi', tidak, bahkan di baqi', dikuburkan di pekuburan kaum muslimin di baqi'. Waqala akharun, berkata yang lain, bal fi baitil maqdis, madfinul anbiya, bahkan kita kuburkan di baitil maqdis, karena baitil maqdis adalah tempatnya para anbiya dikubur di sana. Hatta akhbarahum Abu Bakrin, sampai Abu Bakar mengkhabarkan dengan dalil, dengan hujjah. Dan ini manhaj ahlu sunnah, yaitu sunnah. Yani bima indahu minal ilmi, beliau bacakan apa yang beliau punya dari ilmu. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang nabi wafat kecuali dikuburkan di tempat di mana dia berbaring. Ini di mana dia wafat. Qala Ibnu Zanjawih, atau lebih sahih Ibnu Zanjuyah. Wa hadhihi sunnah tafarrada biha as-Siddiq min bainil muhajirin wal anshar. Inilah sunnah yang Abu Bakar Siddiq menyendiri dengan ilmu tersebut, masya Allah, di antara muhajirin dan ansar. Waraja'u ilaihi fiha, dan mereka merujuk kepada Abu Bakar dalam masalah tersebut, yang menunjukkan bahwa Abu Bakar a'lamuhum, yang paling alimnya, yang paling banyak ilmunya, yang paling banyak mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Infadu jaisi Usama. Yang berikutnya adalah penerapan, pelaksanaan atau pemberangkatan jais Usama, tentara Usama. Infad dari kata nafhada, yunafidu infadan, mempraktekkan. Sehingga kalau infad jais Usama artinya memberangkatkan atau pemberangkatan jais Usama. Akhrajahu al-Baihaqi min 'Asak ibn 'Asakir. Saya ulangi. Wa akhrajahu al-Baihaqi wa ibn 'Asakir an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala walladhi la ilaha illa hu laula anna Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu istukhlif ma 'ubida Allah. Thumma qala thaniyah. Thumma qala thalithah. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan juga Ibnu Asakir bahwa Abu Hurairah berkata, Demi Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia. Kalaulah tidak Abu Bakar jadi khalifah, niscaya Allah tidak disembah. Kemudian ngomong lagi yang kedua. Demi Allah yang tiada ilah kecuali dia. Kalau Abu Bakar tidak dijadikan khalifah, sungguh tidak diibadahi Allah. Ngomong lagi yang ketiga. Sungguh demi Allah yang tiada ilah kecuali dia. Kalau Abu Bakar tidak jadi khalifah, Allah tidak disembah. Sampai dikatakan kepada Abu Hurairah, "Mah ya Abu Hurairah. Mah ya Abu Hurairah. Cukup, berhenti. Wahai Abu Hurairah." Khawatir berlebihan. Khawatir berlebihan. Sungguh demi Allah yang tiada ilah kecuali dia. Kalau Abu Bakar tidak jadi khalifah, sungguh Allah sudah tidak disembah lagi. Sampai dua kali, sampai tiga kali. Sampai mereka khawatir Abu Hurairah kebablasan atau berlebihan radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dikatakan, "Mah, cukup ya Abu Hurairah. Berhenti, cukup." Ternyata Abu Hurairah berkata seperti itu punya hujjah. Bukan ucapan kosong. Maka Abu Hurairah menerangkan mengapa dia bilang begitu. Kata Abu Hurairah, "Inna Rasulullah SAW wajjaha Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma fi 700 ila Syam." Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengirimkan Usama ibn Zaid memimpin pasukan perang yang berjumlah 700 orang ke negeri Syam. Waktu itu Usama ibn Zaid baru berumur 17 tahun, seumur kalian. Baru 17 tahun, masih muda belia. Sedangkan tentaranya ada Umar, ada Uthman, ada tokoh-tokoh kibar, al-ashra al-mubasyirin bil jannah. Tapi dipimpin oleh seorang anak muda umurnya 17 tahun. Berangkat ke Syam. Falamma nazala bi di khashab, ketika sudah sampai di daerah yang namanya di khashab, dan itu belum jauh, qubidun nabiy sallallahu alaihi wasallam, nabi pun diwafatkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka pasukan baru sampai di di khashab, sedangkan di Madinah atau lebih tepatnya di sekitar Madinah, maksud di Arab, di Badui. Irtaddatil Arab haulal Madinah. Murtad, suku-suku Arab di sekitar Madinah. Wajtama ilaihi ashabu Rasulullah SAW. Maka para sahabat-sahabat Rasulullah pun berkumpul kembali membicarakan. Faqalu, mereka berkata, "Ruddaha ula." Suruh pulang mereka. Siapa? Pasukan Usama. Tuwajjiha ulai ila ar-Rum. Wa qad irtaddat al-Arab hawla al-Madinah. Apakah kamu kirimkan tentara ke Romawi padahal telah murtad suku-suku Arab di sekitar Madinah? Tanda tanya, tanda seru. Artinya barakallahu fikum, sebagaimana umumnya orang-orang berkata kalau dalam negeri dalam keadaan kacau, jangan ngurus yang luar negeri. Urusan di dalam negeri dalam keadaan kacau, banyak yang murtad, banyak yang keluar dari Islam, tidak membayar zakat, ila akhirih. Wasra'abba, dan bermunculan kemunafikan, sudah merambah masuk nifaq. Bagaimana mungkin akan mengutus pasukan ke negeri Romawi yang sangat jauh di Syam? Paham ya? Ini makna tuwajjiha ula ila ar-Rum wa qad irtaddatil Arab haula al-Madinah. Apakah engkau akan mengirimkan pasukan ke Romawi dalam keadaan orang-orang Arab telah murtad di sekitar Madinah? Ini ucapan mereka. kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ternyata khalifatul Rasulullah Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq justru menjawab menentang mereka seluruhnya. Bayangkan tekadnya Abu Bakar dan ilmunya. Kalau beliau sudah punya ilmu, maka beliau akan kokoh seperti gunung, tidak goyah walaupun seluruhnya menentang. Walaupun seluruhnya menentang. Beliau berkata, "Wallazi la ilaha illahu law jarratil kilab bi arjuli azwajin nabi ma radattu jaysan wajjahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sungguh demi Allah yang tidak ilah kecuali Dia, walaupun anjing-anjing Madinah mempermainkan gelang-gelang kaki istri-istri Rasulullah, aku tetap tidak akan membatalkan, enggak akan menggagalkan apa yang sudah diberangkatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fi din, azakumullah, perhatikan hazimah beliau. Ahzam wa amdha, kokoh, tajam, tekadnya sangat kuat. Walaupun anjing-anjing Madinah mempermainkan gelang-gelang kaki istri-istri Rasulullah SAW, karena dalam riwayat bukan arjul tapi khalakhil. Khalakhil itu adalah gelang-gelang kaki. Mereka biasa, para wanita ketika itu, memakai gelang kaki. Tetapi tidak boleh yang berbunyi ketika berjalan, apalagi disengaja supaya berbunyi, supaya para laki-laki mendengar suara gemerincing apa yang ada di dalam kakinya. Tidak boleh. Larangan untuk menghentakkan kakinya agar berbunyi gelang kakinya menunjukkan bahwa tidak mengapa dan lumrah ketika itu para wanita memakai gelang kaki. Wallahu ta'ala a'lam. Kembali kepada kita. Lau jarratil kilab bi khalakhili au bi arjuli azwajin Nabi SAW, sungguh aku tidak akan mengembalikan tentara pasukan yang sudah diberangkatkan oleh Rasulullah SAW. Disinilah kokohnya iman Abu Bakrin. Keyakinannya terhadap Allah dan Rasulnya, keyakinannya terhadap ayat dan hadis melebihi hitungan-hitungan makhluk. Hitungan makhluk, kalau dalam negeri sedang kacau, jangan berangkatkan keluar. Jangan berangkatkan pasukan keluar. Selesai dulu, selesaikan dulu dalam negeri, baru kita keluar. Kalau hitungannya Abu Bakar adalah bahwa kalau Nabi yang memberangkatkan, saya enggak akan menggagalkan. Kan yang berangkatkan Nabi. Nah, tapi sekarang kan kejadiannya begini. Apa Nabi tidak tahu? Apa Nabi tidak dapat wahyu dari Allah? Apa Nabi tidak dapat berita bahwa nanti akan terjadi begini, akan terjadi begitu? Kalau saja Nabi salah, karena nanti sebentar lagi akan wafat, akan kacau, jangan berantakan pasukan, Allah akan turunkan wahyunya. Jangan. Engkau sebentar lagi akan wafat. Dan masyarakatmu muslimin akan terjadi begini-begini. Beliau Nabi, beliau Rasul, yuha ilai, diberi wahyu. Mafhum, bisa dipaham. Hitungannya bukan hitungan matematik. Hitungannya hitungan iman. Kalau ini disuruh Nabi, apa hakku untuk membatalkan? Tentara Usamah berangkat. Ya Amirul Mukminin, nanti bagaimana ini yang murtad? Bagaimana yang begini? Bagaimana yang begitu? Subhanallah. Amirul Mukminin Abu Bakar tidak peduli. Pokoknya kalau aku meninggalkan satu sunnah Nabi, aku khawatir akan terjadi fitnah. Kalau Nabi sudah menyatakan berangkat, berangkat. Jangan dibatalkan. Aku tidak berani, siapa aku untuk menggagalkan ucapan Rasulullah. Rasulullah sudah mengutus kalian berangkat, berangkat. Maka tetap berangkat. Kita lanjutkan. Qala wala halaltu liwa'an aqadahu. Aku enggak akan membatalkan bendera yang sudah dikibarkan oleh Rasulullah SAW. Fawajjaha Usamah. maka perintah pertama dari Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq adalah wajjaha Usama. Pasukan Usama berangkat. Faja'ala la yamurru biqabilin yuridun irtidad illa qalu. Ternyata ketika pasukan tadi berangkat, tidak melewati satu kabilah pun, tidak melewati satu suku pun, kecuali kabilah dan suku-suku tadi yang akan murtad, berkata, laula anna liha ula'i quwwatun ma kharaja mislaha ula'i min indihim. Sungguh, kalau mereka tidak memiliki kekuatan, tidak mungkin mereka mengirimkan pasukan sebesar ini di masa-masa yang seperti ini. Pasti mereka punya kekuatan. Maka suku-suku yang akan murtad mengurungkan niatnya. Melihat ternyata kaum muslimin masih tetap kokoh, tetap solid, tetap kompak. Qala walakin nadahum hatta yalqaw ar-rum. Kata suku-suku yang akan murtad tadi, melihat pasukan kaum muslimin masih kokoh, masih solid, berangkat dengan gagahnya, maka mereka berpikir ulang. Kalau saja mereka tidak punya kekuatan atau lemah dengan meninggalnya pimpinan mereka, tidak mungkin mereka mengirimkan pasukan sebesar ini. Kalau gitu kita tunggu saja, jangan murtad. Kita tunggu dulu bagaimana mereka ketika menghadapi Romawi. Kalau kalah, kita murtad. Begitu. Falaqawhum fahazamuhum wa qataluhum. Ternyata mereka berhasil memerangi Romawi, mengalahkan Romawi, memerangi mereka, wa raja'u salimin, dan pulang dalam keadaan selamat dan menang. Fasabatu 'alal Islam, maka suku-suku tadi pun tidak jadi murtad. Yang tadinya sekian suku tidak jadi murtad. Yang murtad hanya sedikit saja. Beberapa suku saja. Inilah alasan Abu Hurairah mengapa beliau berkata, "Laula Abu Bakr nustukhlif lama 'ubidallah." Kalau saja bukan Abu Bakr yang jadi khalifah, Allah tidak disembah lagi. Apa maksudnya? Kalau bukan Abu Bakar jadi khalifah, pendapat tadi akan diterima. Kalau pendapat tadi diterima, maka suku-suku tadi semuanya akan murtad dan akan berani. Karena ternyata sudah lemah. Kalau sudah lemah, mereka akan semakin berani, semakin kuat. Dan Romawi pun akan berkata seperti itu. Ikhwan ibn a'azakullah, akan menyerang dengan satu waktu. Semuanya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dan itu na'udzubillah ma qaddarallah. Ini ikhwan ibn a'azakumullah kalimat yang menjadi pembahasan di antara fuqaha di luar pembahasan sirah. Pembahasan sirah selesai. Bolehkah berkata dengan kalimat lau kana kada la kana kada? Ikhwan ibn a'azakumullah. Ada beberapa riwayat yang melarang bahwa lau adalah harfu syaitan. Kalimat lau adalah harfu syaitan. Lau kana kada la kana kada. Tetapi itu adalah pada perkara yang sudah terjadi. Pada perkara yang sudah terjadi. Kalau saja tidak begini, akan begini. Yang kedua, dalam rangka menyesali tidak terima dengan apa yang terjadi. Kalau saja saya begini, saya akan mendapatkan lebih banyak. Itu yang dikatakan lau harfu syaitan. Perhatikan dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah sebaliknya, syukur, mensyukuri. Alhamdulillah, Abu Bakar jadi khalifah. Kalau bukan Abu Bakar, apa yang terjadi? Paham ya? Taib. Maka beberapa ulama seperti Syekh, kalau enggak salah Syekh Ubaid atau Syekh Utsaimin rahimahullah, ditanya tentang ini. Dijawab, dilihat. Kalau dikhawatirkan ada fitnah, fitnah kesalahpahaman, jangan. Tetapi kalau perkara yang tidak dikhawatirkan fitnah, maka itu adalah perkara yang diucapkan oleh beberapa sahabat, diucapkan oleh para ulama, termasuk diucapkan oleh Syekh Abdul Wahab Al-Banna ketika menyatakan laula Syekh Rabi lama kana Muhammad bin Hadi. Kalau bukan adanya Syekh Rabi karena Syekh Rabi, enggak ada Muhammad bin Hadi. Karena muridnya. Artinya kalau tidak ada gurunya, ya enggak ada muridnya. Paham ya? Ini musafiqin sedang marah. Ini ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan. Law itu harfu syaitan, membawa dalil-dalil. Dan sekarang kita dapatkan ucapan semakna di dalam riwayat Abu Hurairah. Hujjah alaman alaihim. Dan itulah mereka. Pegang fulan. Syekh. Ketika ternyata tidak mendukung dirinya, ditinggal dan mengatakan salah dia, mereka begini, mereka begitu. Kemudian kembali ke masyayikh Mesir. Lihat Syekh Al-Banna, lihat Syekh. Ketika beliau hafizahullah menjawab dengan apa yang mereka tidak sukai, mulai berbalik dan mengkritik. Bagaimana menyatakan lau seperti itu, tidak pantas dikatakan, dan itu mukhillun fil aqidah, merusak akidah katanya. Astagfirullah, merusak akidah. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini adalah perkara-perkara yang perlu kita pelajari ilmian. Jangan terburu-buru menyimpulkan keputusan dalam keadaan kita tidak mengetahui ilmunya. Baru tahu satu hadis, belum tahu hadis yang lain. Baru tahu yang am, enggak tahu mukhassisnya. Baru tahu yang mutlak, belum tahu kaidnya. Adapun para ulama kibar sudah tahu secara lengkap. Ketika ada hadis am, mereka tahu ini ada mukhassisnya. Ketika ada hadis mutlak, mereka tahu ini ada kaidnya. Ketika ada hadis yang mujmal, para masyayikh kibar tahu bahwa itu ada rinciannya, ada mufassarnya. Ila akhirihi. Maka hendaklah kita kembali kepada ulama kibar. Jangan kita ridho dengan sanad yang rendah. Hendaklah kita cari sanad yang ali, dan itu adalah semangat semua ahlul hadis, ahlus sunnah. Apa itu? Mencari sanad yang ali. Bagaimana mencari sanad yang ali? Kalau kamu dapat riwayat dari si fulan, dan fulan itu dapat dari gurunya si fulan, gurunya masih hidup, dia akan cari dari gurunya. Tidak kepada sanad yang nazil. Kalau kamu lebih ridho dengan yang muridnya daripada gurunya, berarti kamu lebih ridho dengan sanad yang nazil daripada sanad yang ali. Barakallahu fikum. Sedangkan kali ini fitnahnya antara Syekh Muhammad bin Hadi dan masyayikh kibar, Syekh Ubaid, Syekh Abdul Bukhari dan lain-lain, dengan Syekh Muhammad bin Hadi yang merupakan muridnya. Paham yang saya maksud? Maka hendaklah kita cari sanad yang ali. Barakallahu fikum. والله تعالى اعلم نسال الله التوفيق والعافيه والهدايه والرحمه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته